Bismillah, pertanyaan pertama Ustaz. Izin bertanya, apakah setan tahu segala keberhasilan yang mengajak umat melakukan maksiat adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Naam. Dia tahu. Makanya dia berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika bertekad untuk menggoda manusia, dia menyatakan, aku akan mengambil nasiban mafruḍa. Aku akan mengambil bagianku yang sudah ditentukan. Nasiban mafruḍa artinya suatu bagian yang sudah ditentukan. Jadi dia tahu bahwa nanti ketika dia berupaya untuk mengajak manusia, yang akan mendapatkan atau yang akan terbawa dengannya adalah yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam sawab. Berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apa saja sebab-sebab yang bisa membantu seorang muslim berpegang teguh dengan agamanya dan bisa terus berbuat ketaatan hingga akhir hayat? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang sangat bagus, artinya bisa dijawab dengan mudah tetapi sulit untuk kita mengerjakannya. Barakallahu fikum. Inilah yang dibahas pada pagi hari ini, yaitu muhafadzah 'alal a'mal, menjaga amalan-amalan saleh. Menjaga amalan-amalan saleh itu barakallahu fikum berkait dengan beberapa hal. Pertama, dengan ilmunya. Orang kalau tidak tahu, maka dia enggak akan bisa mengerjakan amalan saleh, sehingga dia harus terus belajar, belajar, belajar. Kedua, bahwa dia harus terus mempertahankan keimanannya akan tetap naik, naik, naik, dan jangan turun imannya. Dan itu barakallahu fikum perlu diamalkan apa yang sudah diketahuinya. Mengetahui, mengamalkan. Mempelajari, mengamalkan. Terus demikian. Dan akan mudah melakukan dua hal tadi, belajar dan beramal, kalau kita memiliki teman-teman dan lingkungan yang baik. Berarti kita harus memilih lingkungan di mana kita tinggal, demikian pula memilih teman-teman di mana kita hidup bersama mereka. Karena tentunya sangat-sangat berpengaruh kalau kita berada di lingkungan ilmu, di lingkungan ahli sunnah, maka kita akan terbawa untuk mudah mengamalkan ilmu dan mudah untuk belajar mencari ilmu. Tetapi kalau kita di tengah-tengah ahli maksiat, di tengah-tengah orang-orang awam yang tidak mengerti agama, maka kita akan kesulitan untuk bisa belajar dan beramal. Demikian pula berteman dengan teman-teman yang baik dari ahli sunnah wal jamaah, dan hendaklah dia menjauh, menjauh dari ahli ahwa, ahli dunia, kecuali sekedar urusan hajatnya saja. Setelah itu selesai. Adapun sahabat-sahabatnya, teman-temannya adalah orang-orang yang salihin. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu menyeru Allah di pagi dan sore. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang saleh, yang selalu menyeru Allah di pagi dan sore, yang selalu mengharapkan wajah Allah SWT. Maka kamu akan mudah bersama mereka. Ini diantaranya agar kita bisa berupaya istiqamah di atas amal saleh, dan bisa terus kita istiqamah dalam semangat amalan sampai akhir hidupnya. Dan tentunya walaupun saya jadikan kelima, tetapi itu adalah yang paling penting, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan di atas tauhid wa sunnah. Ini dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Atau doa-doa lain yang seperti itu, rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, ya Allah jangan sesatkan kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Barakallahu fikum, mudah-mudahan walaupun ringkas jawabannya tetapi pengamalannya butuh, memerlukan dua hal, semangat yang sungguh-sungguh dari hati dan doa jangan terputus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau tanya, apakah termasuk berbakti kepada orang tua jika membiarkan anak menginap di rumah neneknya yang masih awam dengan fasilitas televisi dan sepupu-sepupu yang bermain HP, dan menginapnya tidak sebentar, bisa sampai 1 bulan atau paling sedikitnya 1 minggu. Qadarullah, hafalan dan pelajaran jadi hilang setelah menginap di sana. Bagaimanakah bimbingan dari Ustadz terkait masalah ini? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sesungguhnya sudah tersirat jawabannya dalam pertanyaan. Kalau sudah kita lihat efeknya jelek, hafalan menurun, pelajaran menurun dan sebagainya, maka itu berarti sesuatu yang salah. Seharusnya cukup ziarah untuk silaturahmi agar tidak terputus, karena itu adalah masih family dan saudara. Hanya itu saja. Tetapi jangan terlalu lama di sana, apalagi sampai menginap. Menginap tetap di rumah, berangkat pada waktunya pagi atau sore, kemudian kembali pulang. Barakallahu fikum. Karena yang demikian akan merusak apa yang kita sudah susun. Jangan menjadi seperti wanita yang menyulam, merajut, setelah selesai sempurna dia lepasin satu persatu. Anak kamu, kamu didik. Anak kamu, kamu sekolahkan, kamu pondokkan, Masya Allah. Setelah itu dirusak kembali dengan berbagai macam maksiat-maksiat yang ada di dalam TV atau apalagi ya, dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, berikutnya Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz, dalam membaca 2 kalimah syahadat waktu sholat, bolehkah ditambah dengan wahdahu la syarikalah dan juga abduhu wa rasuluh? Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Setahu saya memang ada lafaz yang seperti itu. Barakallahu fikum. Artinya boleh, karena memang ada lafaz-lafaz yang seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala al Muhammad, begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam. Berikutnya pertanyaan 5. Bismillah, afan Ustaz mau nanya, ana membiayai hidup mertua yang tidak bisa mencari nafkah dengan memberi uang yang belum pernah ana memberi uang kepada orang tua ana sendiri. Apakah ana harus memberi kepada orang tua seperti ana memberikan kepada mertua, sedangkan orang tua ana masih bisa mencari nafkah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam. Masalah bersedekah barakallahu fikum berkait dengan 2 hal. Pertama, berkait dengan kebutuhan atau hajatnya. Siapa yang lebih berhajat, lebih berhak untuk dibantu. Tayib, yang kedua, dilihat dari kekerabatan. Kalau hajatnya sama, dua-duanya membutuhkan, maka al-aqrab fal-aqrab, maka yang terdekat denganmu lebih didahulukan. Apalagi engkau sebagai laki-laki, maka engkau harus mementingkan ibumu, ini orang tuamu dan orang tuamu. Berbeda dengan seorang wanita yang dia harus mementingkan suaminya. Tetapi kalau laki-laki, dia harus mementingkan ibunya sendiri, kalau sama-sama berhajat. Sehingga perhatikanlah 2 hal tadi. Siapa yang memang lebih berhajat? Kedua, siapa yang lebih dekat? Kalau yang ini lebih berhajat, maka yang dibantu yang berhajat. Masya Allah. Karena dia yang sedang membutuhkan, fakir. Sedangkan yang ini mampu. Kalau kedua-duanya fakir, baru engkau pentingkan orang tuamu karena dia lebih dekat dan lebih wajib bagimu. Itu pun kalau engkau bisa memberikan dua-duanya, wabihi wa ni'mah. Itu lebih afdal lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin mau bertanya Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami semua. Jika kita menjual sejenis obat kuat madu atau yang lainnya, namun tanpa ada keterangan khusus hanya untuk pasutri, dan bisa dibeli oleh golongan yang salah memanfaatkannya. Jazakumullahu khairan. Sesungguhnya tidak salah. Kita menjual segala sesuatu adalah untuk yang halal. Kamu jual makanan halal juga dipakai untuk yang halal. Bukan untuk ngasih makan orang yang jahat sehingga orang jahat itu jadi sehat. Itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka. Karena makanan itu adalah makanan. Sama dengan jual madu. Enggak apa-apa. kita jual madu, walaupun ternyata orang yang belinya adalah orang yang membelinya untuk obat kuat untuk berzina misalnya. Itu bukan salah kita. Sesungguhnya itu hukum asalnya. Kalau kita menjual barang yang halal, jelas untuk yang halal. Digunakan, dipakai untuk yang halal. Demikian pula berbagai macam jamu atau obat yang kuat adalah untuk hubungan suami istri. Yang halal tentunya. Kalau dipakai untuk sesuatu yang jelek, itu bukan salah kamu. Tetapi lebih afdal, lebih bagus kalau ditulis. Dan itu Masya Allah malah seperti promosi. Artinya dari sisi dunianya juga menguntungkan, dari sisi agama juga sebagai bara'ah. Bara'ah maknanya perlepas dirian. Jadi saya berlepas diri kalau kalian menggunakannya dengan yang untuk yang haram. Sehingga ditulis ya, untuk memperkuat hubungan suami istri, begitu kalimatnya. Atau yang senada dengan itu, atau yang semakna dengan itu, bahwa obat ini akan membuat hubungan suami istri demikian-demikian. Jadi jelas kalimatnya suami istri, suami istri, suami istri. Sehingga kalau ada yang menggunakan untuk selain itu, kamu memiliki bara'ah. Bara'ah itu adalah hujjah yang membebaskan dirimu. Saya menjual untuk suami istri gitu. Tapi mereka menggunakannya untuk sesuatu yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, selanjutnya Ustaz. Afwan Ustaz, jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang membawa anak sehingga menjadi anak tiri wanita tersebut, lalu laki-laki tersebut meninggal dunia, apakah anak pada permasalahan tersebut masih mahram dengan wanita tadi? Masih mahram dengan wanita tadi. Masih ibu tirinya. Karena itu mahramnya mahram yang mu'abbad. Mu'abbad itu artinya selama-lamanya. Nah. Berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga antum dan kaum muslimin dari kejelekan. Amin. Wa'alaikum. Izin bertanya. Ibu saya menikah kemudian bercerai. Kemudian menikah lagi dan punya beberapa anak perempuan, salah satunya saya. Apakah saya mahram dengan mantan suami ibu saya yang pertama itu, Ustaz? Saya bertanya karena setahu saya yang dibahas di ilmu fikih selama ini kan anak bawaan. Sedangkan posisi saya ini berbeda. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum. Jazakumullahu khairan. Yang dibahas dalam fikih semuanya, termasuk permasalahan kamu dibahas. Walhamdulillah para ulama membahas segala sesuatu yang berkait dengan itu. Alhamdulillah, mereka mengatakan kalau pernikahan itu dalam keadaan sudah dukhul itu sudah ada jima, atau dalam pendapat lain dari para ulama memungkinkan jima. Misalnya nikah, kemudian masuk kamar, kemudian besoknya cerai. Itu kita gak tahu ada jima atau tidak ada jima, maka itu sudah dianggap dakhala biha. Sudah dianggap dakhala biha bagi sebagian pendapat para ulama. Maka kalau sudah dakhala biha terhadap anaknya nanti dalam keadaan dia tetap mahram, artinya tidak boleh menikah dengan laki-laki tersebut. Tidak boleh menikah dengan laki-laki tersebut. Tetapi kalau belum dukhul, maka tidak mahram. Misalnya baru akad, kemudian terjadi keributan, kemudian saat itu juga cerai, sehingga tidak ada dukhul di sana sama sekali, maka tidak mahram dengan anak perempuannya nanti. Boleh dinikahi anaknya. Boleh dinikahi anaknya. Barakallahu fikum. Yang demikian wallahu ta'ala alam dibahas oleh mereka para ulama, yang kaitannya adalah dengan dukhul. Kalau sudah dukhul, maka anaknya tidak boleh menikah dengan laki-laki yang pernah dinikahinya dengan dukhul padanya, maka tidak boleh. Karena dia mahram. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Jika seorang guru yang saat ini sedang WFH, bekerja dari rumah, lalu pada jam kerjanya ia juga menerima les privat di rumah, apakah hal tersebut termasuk kurang amanah dalam waktu jam kerja? Sebab ia sudah terikat dengan jadwal dari sekolah, lalu ia sambi dengan les privat yang membuat bekerja dari rumah tersebut menjadi kurang maksimal. Atas penjelasannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wa iyakum jazakumullahu khairan. Dalam masalah bekerja yang istilahnya menjual jasa mendapatkan bayaran karena dia bekerja, ada transaksi awalnya, ada perjanjian di awalnya. Ada yang sifatnya selesaikan kerjaanmu saya bayar. Ada yang engkau harus di sini terus sampai jam sekian saya bayar. sehingga dia termasuk yang mana? Kalau dia termasuk orang yang harus standby di satu tempat untuk bekerja, mengawasi dan sebagainya, maka dia harus standby di sana. Misalnya, walaupun kerjanya di rumah, tetapi dia harus mengawasi berbagai macam transaksi dan sebagainya yang ada di internet misalnya. Dari jam sekian sampai jam sekian. Maka dia harus gunakan waktu itu sebagai tugas dia, dan itu tidak boleh dikurangi. Tetapi kalau mode transaksinya adalah selesaikan kerjaanmu, maka silahkan. Kalau dia bisa menyelesaikannya dengan cepat, selesai, ya sudah. Tugas saya sudah selesai, begitu. Sehingga barakallahu fikum, pertanyaannya adalah, yang ada dalam pertanyaan tadi, apakah kemudian tugasnya terbengkalai atau tidak? Kalau terbengkalai berarti dia berkhianat atau menyia-nyiakan amanah. Karena amanahnya adalah dia dibayar untuk bekerja. Jangan sampai terlalaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah telah kita selesaikan acara Untayan Mutiara Indah di kesempatan pagi hari ini. Dan kita telah mendengarkan bersama kajian inti dari acara Untayan Mutiara Indah, juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk. Dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Kita akan akhiri acara ini. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.